anak-anakku yang hebat. Jumpa kembali dengan Matahari, media audio tuntunan anak sehari-hari. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat ya. Nah, kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita dan juga nyanyian dengan judul Tata Cara Menggosok Gigi. Apakah kalian sudah siap? Yuk, kita dengarkan bersama. Dira adalah seorang gadis kecil, usia 6 tahun. Ia sangat suka makan coklat. Setiap hari, Dira selalu minta dibelikan coklat oleh ibunya. Namun, Dira sering malas menggosok gigi. Ibu, mana coklatku? Ini coklatnya. Ingat ya nak, nanti setelah makan coklat, kamu harus menggosok gigi. Yeay, beres bu. Aku akan gosok gigi kok. Ibu kemudian pergi ke dapur untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Dira asik makan coklatnya. Namun, setelah habis coklat yang dimakannya, Dira selalu lupa menggosok gigi. Hingga suatu malam, Aku akan makan coklat di kamar ini. Ibu pasti tidak melihatnya. Dira, sedang apa kamu nak? Loh, kamu makan coklat ya? Hehehe, iya bu. Ibu kan sudah bilang, jangan makan coklat di malam hari, karena kamu sering lupa tidak menggosok gigi. Ya sudah, sekarang Dira gosok gigi dulu sana. Iya bu, nanti Dira pasti menggosok gigi. Janji, Dira pasti menggosok gigi. Ibu percaya dengan Dira. Ibu pun keluar dari kamar Dira. Namun ternyata Dira tidak juga menggosok gigi. Hingga esok harinya saat bangun tidur, Ibu, Ibu, sakit gigiku bu. Nah, benarkan ibu, apa kata ibu? Kamu tidak menggosok gigi. Jadinya ya begini. Iya bu, Dira menyesal. Tolong diobati bu. Nah, ini air hangat yang sudah ibu beri garam. Ayo, gunakan untuk berkumur ya. Bagaimana Dira? Sudah berkurang sakitnya? Sudah, Bu. Makanya, kamu harus rajin menggosok gigi, nak. Setiap pagi dan malam hari, kamu harus menggosok gigi. Dan cara menggosok gigi harus kamu perhatikan juga. Iya, Bu. Dira berjanji akan rajin menggosok gigi. Pagi dan malam kita mulai gigi terdepan. Anak-anakku yang hebat, demikianlah cerita dan nyanyian tentang tata cara menggosok gigi. Bagaimana anak-anak? Menarik bukan? Anak-anak, kita harus selalu menggosok gigi di malam dan pagi hari. Ketika menggosok gigi, kita harus melakukannya dengan benar. Gosok gigimu mulai dari gigi yang terdepan. Sikatlah dengan gerakan ke atas dan ke bawah. Gosok dengan perlahan sampai ke celah gigi. Kemudian, gosok lidah dan langit-langit mulut. Terakhir, berkumurlah sampai bersih. Anak-anak, setiap hari kita harus menggosok gigi di malam dan pagi hari agar gigi kita menjadi bersih dan sehat. Dengan rajin menggosok gigi, mulut kita juga akan segar dan tidak berbau. Nah, anak-anakku yang hebat, sampai di sini ibu menemani kalian. Kita berjumpa di lain waktu dalam program yang lain. Dadah!